Alhamdulillah masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah keempat dengan judul Ibu Sang Bayi yang Sebenarnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian duduk dengan rapi dan tenang ya. Dahulu pada zaman Nabi Daud alaihi salam, ada dua orang wanita yang masing-masing sedang membawa anaknya. Kemudian datanglah seekor serigala dan menerkam salah satu dari anak kedua wanita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika salah satu di antara kedua anak itu diterkam, maka terjadilah perdebatan di antara mereka kedua wanita itu. Berkatalah salah seorang dari kedua wanita tersebut, serigala itu menerkam anakmu. Yang satu mengatakan, "Tidak, serigala itu menerkam anakmu," katanya ya. Wanita saling menuduh bahwa anakmu yang diterkam. Itu begitu ya. Maka pergilah mereka berdua menghadap Nabi Daud alaihi salam, dan Nabi Daud alaihi salam memutuskan bahwa anak yang selamat itu milik wanita yang lebih tua. Lalu mereka menuju Nabi Sulaiman ya bin Daud alaihi salam. Menuju siapa? Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Mereka menceritakan kejadian itu padanya. Maka Nabi Sulaiman bersabda, "Ambilkan aku sebilah pisau. Aku akan membelah anak itu menjadi dua." Maka berserulah wanita yang lebih muda, "Jangan," katanya ya. "Jangan. Jangan engkau lakukan. Semoga Allah merahmatimu. Anak itu adalah anaknya," kata wanita tersebut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa anak itu adalah milik wanita yang lebih muda. Nah, anak-anak sekalian, kenapa sampai seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa anak itu adalah milik wanita yang lebih muda? Ya, karena seorang ibu tidak akan tega bila anak kandungnya dibelah menjadi dua. Karena itulah Nabi Sulaiman memutuskan bahwa ibu bayi itu adalah wanita yang lebih muda. Demikian anak-anakku sekalian, cerita ini singkat tapi insya Allah membawa manfaat ya. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam Riyadus Salihin nomor 1827, dan di dalam kitab Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat juz ke-8 karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, juz 8 halaman 386.